jalan hidupku. Kau selalu ada untukku, menjadi teman baikku. Semua mungkin pernah merasa apa yang aku rasa. Sayang dengan teman yang selama ini ada. Tak semua bisa kuungkapkan, seringkali tak berani dibuatnya. Namun ku percaya kita akan bersama. Suatu hari telah kuucapkan kata-kata hingga akhirnya kau setuju melangkah bersama selamanya. Semua mungkin pernah merasa apa yang kita tak saling pergi.